Siapa Ustaz Rahmat Ba'akuni, pemrotes desain Masjid Tasafar? Ustaz Rahmat Ba'akuni mendadak viral karena lantang memprotes arsitektur Masjid Tasafar yang terletak di kawasan Rest Area Kilometer 88, Tol Cipularang. Bentuk segitiga yang banyak terlihat pada desain masjid itu dianggapnya terkait dengan lambang Illuminati. Dalam sebuah video viral yang tersebar di media sosial, Ustaz Rahmat Ba'akuni mengajak netizen melihat video di dalam Masjid At-Safar. Ini di dalam segitiga 1 meter, jika kita sholat kita menghadap siapa? Antara orang sholat dengan Allah ada segitiga meter 1, ungkap Ustaz Rahmat sambil menunjukkan video masjid tersebut. Video ini langsung diretweet ratusan ribu netizen hingga akhirnya ditanggapi oleh Ridwan Kamil. Sebab, Gubernur Jawa Barat itu adalah arsitek dari pembangunan masjid tersebut. Ridwan Kamil membantah soal unsur Illuminati pada masjid tersebut. Dimediasi oleh MUI, Ustaz Rahmat Ba'akuni dan Ridwan Kamil akhirnya bertemu untuk berdiskusi perihal kontroversi bangunan masjid tersebut. Keduanya sepakat bertabayun, bertanya dan berdiskusi untuk memperoleh penjelasan terkait dugaan unsur Illuminati pada masjid. Lalu siapakah Ustaz Rahmat Ba'akuni yang mendadak viral ini? Dikutip dari situs srialidayati.com, Ustaz Rahmat Ba'akuni lahir 25 Februari 1976. Pernah kuliah di jurusan Tafsir Hadis di Setia Demak Al-Fatah. Beliau biasa mengisi di Masjid Agung Trans Studio. Ia adalah founder dan pembina Wan Umah Foundation, pembina Sufah Baitul Mumin, dan ketua Garda Anas Pusat Bandung. Ustaz Rahmat Ba'akuni dikenal dengan ceramahnya yang lantang. Jika ustaz lain membahas akidah, akhlak, tazkiyatun nafs, dan lainnya, maka Ustaz Rahmat Ba'akuni fokus dalam sejarah Islam dan materi akhir zaman, seperti kemunculan Dajjal, pemimpin akhir zaman serta Ya'juj dan Ma'juj. Ia juga kerap bicara mengenai tanda-tanda akhir zaman, konspirasi, serta kondisi umat Islam saat ini. Pada Instagramnya @ustazrahmatba'akuni, ia memiliki 139.000 pengikut. Konten yang ia posting berisi video dakwah dan jadwal kegiatan kajian yang ia isi di berbagai masjid di Indonesia. Dikutip dari www.gempi.ku.